الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal surah Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Sebagaimana biasa kita katakan, setiap Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, di sana ada perintah yang mestinya kita jalankan, atau di sana ada larangan yang harus kita jauhkan diri daripadanya, atau di sana ada pemberitaan tentang sesuatu yang akan memberikan pelajaran kepada kita. Maka di awal surah Al-Hujurat ini kata Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yani jangan kalian mengambil keputusan-keputusan sendiri, sikap-sikap sendiri. Jangan kalian menetapkan penetapan-penetapan sendiri, tapi hendaknya kalian mengikut. Kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala diperintahkan hanya mengikut, tidak menambah, tidak mengurangi, tapi kita diperintahkan untuk mengikut pada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Baik. Dan disinilah letak keselamatan dunia dan akhirat. Kapan ada seorang yang mencoba untuk melenceng jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan sesat dia dan sengsara dia di dunia dan di hari akhirat. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah rasulnya, dari syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa taala, mendahului sehingga kalian melakukan kebid'ahan, mendahului Allah dan rasulnya sehingga kalian melakukan kesyirikan, mendahului Allah dan rasulnya sehingga kalian melakukan penyimpangan-penyimpangan. Baik. Maka hendaknya kalian takut pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini terbukti pada ucapan-ucapan kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Jangan sampai kalian menyelisih apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah perintahkan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan adabnya, sehingga kita melakukan perintah dan menjauhkan diri dari larangannya. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa saja yang kita ucapkan. Baik, apakah kita ucapkan itu dalam kondisi berteriak-teriak atau berbisik-bisik atau bahkan sesuatu yang terbetik dalam kalbu, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sawa'un sawa'un 'alaikum, sawa'un 'alaikum man asarra al-qawla, sawa'un 'alaihi man asarra al-qawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil-laili wa sharibun bin-nahar. Baik, sama saja atas kalian. Baik. Dia bisik-bisik. Baik. Atau dia barakallahu fikum berteriak-teriak besar suaranya, bahkan apa yang ada dalam hati diketahui Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan ucapan-ucapan hati. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam dada-dada mereka. Allah innallaha sami'un, Maha mendengar Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apapun yang diucapkan Allah Maha mengetahuinya. Baik, Allah Maha mendengar, Alim, Maha mengetahui semua apa yang kalian lakukan. Baik. Apa yang kalian lakukan di tengah malam, di siang hari, dalam kondisi sendirian atau rame-rame. Sami'un alim, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barakallahu fikum. Sehingga tentunya kita malu kalau kita tidak melakukan kebaikan. Demikian juga kita malu kalau kita melakukan kejelekan. Karena kita merasa senantiasa didengar dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ayat yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dipanggil ulang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk syariat berikutnya. Apa itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada adab, adabul khitabah. Baik. Atau adabul mukhatabah. Adab berbicara terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap pembimbing, tidak boleh lebih tinggi suara kita dari suara-suara mereka. Baik. Tidak boleh suara kita lebih tinggi dari suara orang tua, suara guru, suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi. Dulunya ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang suaranya jauhari. Suara jauhari itulah suara yang lantang memang, walaupun biasa-biasa saja. Bukan sengaja-sengaja dia mau membesarkan suaranya, volumenya. Memang sudah besar suaranya. Baik. Dan susah dia untuk mengecilkannya. Karena itu sudah menjadi kebiasaannya. Pada saat diturunkannya ayat ini, beliau pun bersedih hati dan mengurung diri di rumahnya. Dan terus menerus menangis, khawatirnya amal saleh yang dia lakukan selama ini akan hancur sebagaimana yang ada dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kita kembali, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara para nabi. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan jangan kalian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti sekali kalian saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Woi fulan. Dari kejauhan dia memanggil saudaranya dengan suara yang tinggi. Tidak pantas seseorang memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang seperti ini. Kalau Anda pengen memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya Anda mendatanginya. bukan dari kejauhan kemudian memanggil dengan suara yang tinggi. Kalau mungkin kita sesama kita, ya mungkin kita masih menganggap dan mentolerir apa yang dilakukan. Tapi memanggil dan ini dianggap sama saja. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian pula untuk orang yang kita muliakan, orang yang kita hormati, tidak layak perbuatan ini. Memanggilnya dari jarak jauh dengan suara yang tinggi. Barakallahu fiik. Demikian juga anak terhadap orang tua. Berbicara dengan suara yang lebih tinggi tidak diperkenankan. Barakallahu fiik. Ini adab. Ini adab yang sangat luhur, adab yang sangat tinggi. Hendaknya suara kita lebih rendah dari suara orang tua. Suara kita sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala lebih rendah dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh memanggil Nabi dari jarak yang jauh dengan suara yang tinggi. Taib, wala tajharu lahu bil qauli kajhari ba'dikum li ba'd. Sama seperti kalian saling memanggil sambil bercerita, mengangkat suara sebagian atas yang lainnya. Antah bata amalukum wa antum la tashurun. Jangan sampai perbuatan kalian ini mengangkat suara lebih tinggi dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan yang barakallahu fikum, panggilan suara tinggi karena jauhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas. Mestinya Anda mendekat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memanggilnya dengan kerasulan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tidak juga boleh memanggil Rasulullah dengan namanya, ya Muhammad. Tidak boleh. Barakallahu fikum. Karena ini tidak sopan, tidak berakhlak, tidak berbudi pekerti. La haula wa illa billah. Sehingga seorang sahabat yang dulunya pernah melakukan ini, ya bukan karena kesengajaan, tapi memang karena demikianlah suaranya, suara yang tinggi senantiasa. Baik. Karena orang ini suaranya macam-macam. Ada orang suaranya sangat pelan, sehingga terkadang kita harus mendekatkan telinga kita ke mulutnya untuk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Baik. Ada orang yang ucapannya biasa-biasa saja, artinya tidak terlalu tinggi juga, tidak terlalu rendah. Dalam artian kalau dia berbicara dalam jarak-jarak tertentu, dia sudah bisa kita dengar ucapannya. Tapi ada juga orang yang memang suaranya sangat tinggi. Barakallahu fikum. Imma karena memang dianya sebagai sosok yang demikian, atau imma karena memang dia berada di satu masyarakat yang tabiatnya dengan suara yang sangat tinggi. Bicara biasa-biasa saja, sama seperti kalau dia pakai mikrofon. Baik. Barakallahu fikum. Suaranya lantang, padahal biasa-biasa. Belum marah ini, belum mengangkat suaranya, belum baku ambeh. Baik. Barakallahu fikum. Sudah dengan tinggi suaranya. Maka sahabat itu pun barakallahu fikum berdiam diri di rumahnya sambil menangisi keadaannya, khawatir bahwa amalannya akan hancur. Antah bata amalukum, gugur semua amalan. Wa antum la tashurun, dalam kondisi kalian tidak sadar, tidak merasakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kehilangan dengan sahabat ini. Kok kenapa sahabat yang satu ini tidak kelihatan lagi setelah sekian atau setelah beberapa hari mungkin. Rasulullah SAW menanyakan keadaannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatanginya. Kemudian masuk laporan, ya Rasulullah, si fulan itu tidak ada karena khawatir amalannya gugur karena senantiasa dulunya dia mengangkat suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan udzur untuknya bahwa dia tidak termasuk orang-orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Barakallahu fikum. Karena sudah memang demikian keadaannya. Antum la tashurun. Juga di sini ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa amal saleh bisa gugur dengan dosa. Demikian juga dosa-dosa bisa gugur dengan amal saleh. Barakallahu fikum. antahbata amalukum wa antum la tashurun. Ini amal-amal soleh menjadi gugur karena dosa yang dilakukan, maksiat yang dilakukan. Baik. Sekali lagi, adanya amal-amal saleh yang gugur, hancur karena maksiat yang kita lakukan. Demikian juga kebalikannya, adanya dosa-dosa yang gugur, hancur karena amal saleh yang kita lakukan. Oleh karena itu senantiasa kita dibimbing untuk beristighfar. Barakallahu fikum. Dibimbing untuk senantiasa beristighfar, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah. Wastaghfiruhu. Wahai sekalian manusia, tobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepadanya. Fa inni astaghfirullah fil yawmi 100 marrah. Sesungguhnya aku tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 100 kali. Barakallahu fikum. Kita diajak semuanya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil dosa itu. Barakallahu fikum. Maka berbahagialah orang-orang yang dalam catatan amalannya banyak istighfar. Baik. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Baik, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini yang disebut dengan sayyidul istighfar. Siapa yang membaca doa ini, doa taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Ini pengakuan i'tiraf, Allahumma anta rabbi, wahai ya Allah, engkaulah Rabbku, engkaulah yang menciptakan aku, memberi rezeki kepadaku. La ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakan aku. Abu'ulaka bidambi. Abu'ulaka binikmatika alaiya. Abu'u bidambi. Aku mengakui nikmat-nikmat yang sangat banyak yang engkau berikan kepadaku. Wa abu'u bidambi. Dan aku pun mengakui bahwa banyak dosa yang aku lakukan. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Baik. Abu'u bidambika, abu'u bidambi. Doanya tadi. Baik. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan sayalah hambamu. Baik. Wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku atas janji yang aku janjikan. Baik. Untuk menyembah engkau, menghambakan diri kepada engkau sesuai dengan kemampuanku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Namanya sayyidul istighfar. Baik, senantiasa kita baca di hari-hari kita. Semoga kita termasuk at-tawabin, orang yang senantiasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita maghfurin, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ini jelas barakallahu fikum, bahwa ada amal saleh bisa gugur karena dosa yang kita lakukan. Kebalikannya juga demikian. Innal ladzina yaghudduna aswatahum, artinya jangan pernah kita merasa aman dengan amal saleh yang kita lakukan. Pokoknya kita sobeking amal saleh, pasti diterima, pasti enggak bisa. Tapi barakallahu fikum. Apa yang kita lakukan dari kebaikan, kita hanya bisa berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan tentunya menjaga amal saleh tersebut agar supaya tidak gugur. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka-mereka itulah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Baik. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya Taib ketakwaan. Ulaika alladzina tahnallahu qulubahum littaqwa. Yani siapa yang mentaati aturan ini maka Allah akan menambah ketakwaan untuknya. Lahum maghfiratu wa ajrun azim, dan untuk mereka ampunan Allah Subhanahu wa taala. Taib dan pahala yang sangat besar, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat. Adapun orang-orang yang memanggil engkau wahai Nabi dari belakang atau dari luar kamar atau dari luar rumah dengan suara yang tinggi. Ya Muhammad, dari luar rumah dia memanggil. Tidak pantas perbuatan ini. Ini tidak beradab. Jangankan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang tua saja atau orang yang kita hormati, orang yang kita tuakan, tidak pantas kita berlaku demikian, apalagi terhadap seorang nabi. Baik. Hendaknya kita mengetuk rumah atau mengetuk kamar dengan memanggil dengan suara yang lembut. Barakallahu fikum, bukan dengan suara yang lantang. Baik. La ilaha illa billah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar rumah tapi dengan suara yang tinggi, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan di antara mereka tidak berakal. Artinya akal yang mengajak mereka atau yang menuntun mereka untuk beradab yang bagus. Baik. Mestinya barakallahu fikum, ucapan yang kita hendak ucapkan kita pikirkan ketika yang kita hadapi tentunya dari orang yang lebih tinggi, lebih mulia, lebih baik keadaannya yang menurut kita tentunya. Tapi ketika kita hendak berbicara, apa kata-kata yang bagus untuk kita ucapkan? Tapi barakallahu fikum, memilih kata-kata yang bagus. Baik, dengan suara yang lembut untuk orang tua, untuk guru kita, untuk masyayikh kita, barakallahu fikum, untuk ulama kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dinyatakan di sini bahwa kebanyakan mereka tidak berakal. Artinya tidak memiliki akal yang dengannya baik barakallahu fikum berakhlak mulia, berbudi pekerti yang agung. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar. Baik, engkau keluar. Baik, menemui mereka maka itu lebih baik untuk mereka. Baik. Seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menuntut ilmu. Ibnu Abbas ketika menuntut ilmu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas mendatangi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Ibn Abbas masih sangat muda pada saat itu. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, umurnya masih belasan tahun Ibn Abbas. Baik. Kemudian Ibn Abbas ini mendatangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu untuk mendapatkan kabar tentang ilmu-ilmu. Dia tanya tentang permasalahan-permasalahan. Baik. Kalau dia melihat bahwa sahabat ini berada di rumahnya untuk istirahat, dia tidak ketuk-ketuk rumahnya. Baik. Justru dia istirahat di depan pintu sahabat, menanti kapan sahabat Rasulullah ini keluar dari rumahnya menuju masjid melakukan salat asar. Ketika terbangun dan membuka pintu rumahnya, dia mendapati Ibn Abbas ada di depan pintu. Setelah itu dia pun bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hukum, bertanya tentang ayat, bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak menggedor-gedor rumahnya. La haula illa billah. Walaupun para sahabat itu mengatakan wahai Ibn Abbas, baik, jangan kau melakukan ini, hendaknya sampaikan kepada kami biar kami yang mendatangi engkau. Ini tawadhu'nya, masing-masing memiliki budi pekerti yang agung. Baik. Guru juga demikian, barangkali orang tua juga demikian. Baik. Bukan ketika dia dihormati dia boleh berlaku semena-mena terhadap orang yang ada di bawahnya. La barakallahu fikum. Ketika mestinya orang yang di bawah menghormatinya, maka hendaknya orang yang di atas memuliakan orang yang di bawahnya, mencintainya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim, seandainya mereka mau bersabar sampai engkau yang keluar menemui mereka tanpa harus memanggil-manggil engkau dari suara dari luar rumah dengan suara yang tinggi, itu lebih baik untuk mereka, lebih baik untuk mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sudah pelajari di surah sebelumnya, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Hendaknya kalian membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuwaqqiruhu, dan hendaknya kalian memuliakannya. Baik. Memuliakannya hatta dengan suara saja tidak boleh lebih tinggi dari suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh memanggil nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh memanggil dari jarak yang jauh. Baik. Tidak boleh memanggil dari jarak yang jauh. Ini adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sekaligus terhadap orang yang kita tuakan, orang tua kita sendiri atau guru kita atau tokoh-tokoh masyarakat kita, barakallahu fikum. Hanya dengan penuh sopan kita berbicara dengan mereka, wallahu musta'an. Ini adab yang sangat tinggi, sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita, barakallahu fikum. Hatta barakallahu fikum, antara adik dengan kakak juga tentunya penuh dengan penghormatan, pemuliaan. Demikian juga sang kakak terhadap adiknya, penuh penghormatan dan pemuliaan, saling menghormati, saling memuliakan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.